Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran kita pagi ini melanjutkan membaca kitab Al-Jurumi ya. Barakallahu fikum. Dan ada satu bab yang terlewat, yaitu babul atfi, bab atof. Nah, karena pembahasan kita pada At-Tawabi telah disebutkan tentang na'at. Kemudian setelah na'at itu atof. Di kitab ini disebutkan setelah na'at na'atof, lalu taukid. Dan na'at, kemudian setelah itu badal. Na'at, taukid, na'at, atof, taukid, badal, yang disebutkan dalam kitab ini urutannya seperti itu. Apa itu? Na'at, kemudian atof, taukid, badal. Nah, sementara itu kita telah membahas na'at dan taukid, atofnya terlewat. Maka pagi ini kita membahas bab yang terlewat, yaitu satu bab, babul atfi. Nah, barakallahu fikum. Silakan Abu Isa membaca matan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, babul atfi wa huruful atfi 'asharatun wa hiya al-wawu wal fa'u wa thumma wa aw wa am wa imma wa bal wa la wa lakin wa hatta fi ba'dil mawadhi'i. Barakallahu fikum. Babul atfi, bab atof. Naam. Qala wa huruful atfi asharatun, dan huruf atof ada 10. Wahia yaitu wawu, fa, thumma, au, am, ima, bal, la, lakin, hatta, pada sebagian tempat. Nah, barakallahu fikum. Pada pelajaran yang lalu telah disampaikan bahwa tawabi sesungguhnya ada 5. Di sini disebutkan hanya 4, kurang 1. Apa itu? Atof bayan. Nah, dan sebagian ulama memasukkan atof bayan pada bab babul atfi. Ketika menyebut bab atof, maka atof itu dibagi menjadi 2. Pertama atof nasak, yang kedua atof bayan. Nah, adapun muallif, penulis kitab Al-Jurumiyah, nah, menyebutkan babul atfi, lalu setelah itu menyebutkan huruf atof ada 10. Nah, ini memberitahukan bahwasanya beliau memaksudkan atof adalah atof nasak. Yang beliau maksudkan di bab atof di sini adalah atof nasak, maka kurang satu bab lagi, yaitu apa? Bab atof bayan. Karena beliau menyebutkan wa huruful atfi asyaratun, nah, itu menunjukkan bahwasanya atof yang beliau maksud adalah atof nasak. Naam. Barakallahu fikum. Apa itu atof nasak? Naam, atof nasak adalah at-tabi'ul mutawassit bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atfi. Atof nasakh yaitu tabi' yang terdapat antara yang terdapat perantara di antara tabi' dan matbu'nya dengan salah satu huruf atof. Naam, yaitu tabi' yang terdapat perantara di antara tabi' dan matbu'nya berupa salah satu dari huruf atof. Antara tabi' dan matbu' ada perantara berupa apa? Berupa salah satu dari huruf atop. Nah, barakallahu fikum. Tabi' matbu', tabi' dan matbu' ini ada perantaranya. Apa perantaranya? Salah satu dari huruf atop yang disebutkan. Itu namanya tatof nasak. Nah, yang sekarang disebut dengan babul atfi. Kemudian beliau menyebutkan hanya pada atop nasak saja. Bab huruf atof. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita buat contoh ja'a Zaidun wa Amrun. Nah, ja'a Zaidun wa Amrun. Mana tabi'nya? Tabi'nya Amrun. Mana matbu'nya? Matbu'nya Zaidun, gitu kan? Nah, mana huruf atofnya? Wawu. Nah, namun dalam i'rab kita enggak mengatakan yang tadi disebutkan. Yang kita katakan adalah ja'a fi'lu Amrin. Zaidun fa'ilun marfu'un. Alamatu rafihi dhamma, al-wawu harfu 'athfin. Amrun ma'tuf 'ala Zaid wa ma'tuf 'alal marfu'i marfu'un mithluhu, alamatu rafihi dhamma. Jadi enggak menyebutkan tabi' matbu'. Maksud tabi' matbu' tadi yang disebutkan untuk menjelaskan pengertian saja, untuk menjelaskan maksud. Nah, diulang ja'a Zaidun wa Amrun, mana tabi'nya? Amrun. Mana matbu'nya? Zaid. Namun dalam i'rab kita katakan Zaid sebagai apa? Ja'a Zaidun wa Amrun. Sebagai fa'il. Al-wawu harfu atfin. Amrun ma'tuf ala Zaid. Wa ma'tuf alal marfu'i marfu'un mithluhu. Nah. Kemudian beliau berkata wa huruful atfi asharatun, dan huruf atop ada 10. Nah. Barakallahu fikum. Kita sekarang memasuki perincian huruf atop yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala. Nam, wahia yaitu al-wawu. Yang pertama adalah wawu. Nam, huruf atop yang pertama wawu. Wawu menurut jumhur ulama bahasa Arab adalah huruf atop yang memiliki arti untuk mutlakul jam'i, untuk menggabungkan secara mutlak, menggabungkan limutlakil jam'i, yaitu menggabungkan secara lafad dan secara hukum, menggabungkan secara lafad dan juga secara hukum. Nah, secara lafad itu secara i'rab, kalau tak, kalau matbu'nya marfu maka tabi'nya marfu, kalau matbu'nya mansub maka tabi'nya mansub, kalau tabi'nya majrur maka kalau matbu'nya majrur maka tabi'nya juga majrur. Itu namanya apa? Menggabungkan secara lafad, ya. Ja'a Zaidun wa Amrun, ra'aitu Zaidan wa Amran, marartu bi Zaidin wa Amrin. Nah, mengerti? Nah, berarti di situ menggabungkan secara lafad. Atau juga memiliki arti menggabungkan secara makna, dan memiliki arti menggabungkan secara makna. Nah, menggabungkan secara makna ini tanpa disertai min ghairi tartib, tanpa disertai adanya penunjukan urutan. Tanpa disertai adanya penunjukan urutan, berbeda halnya dengan huruf atop setelahnya yaitu fa dan fuma yang memiliki arti urutan. Jadi ya. Nah. Barakallahu fikum. Nah, kita ulang, huruf atop wawu memiliki arti limutlaqil jam'i, untuk menggabungkan secara mutlak, baik menggabungkan lafaz i'rab ataupun menggabungkan maknanya, artinya. Nah, kalau antum berkata ja'a Zaidun wa Amrun. Nah, apa artinya? Datang Zaid dan Amr, telah datang Zaid dan Amr. Nah, arti kalimat ini, arti kalimat ja'a Zaidun wa Amrun, telah datang Zaid dan Amr. Nah, ini menunjukkan adanya persekutuan, penggabungan antara dua pihak dalam hal kedatangan. Artinya keduanya datang, yaitu baik Zaid ataupun Amr, tanpa disertai urutan. Tadi disebutkan tanpa disertai urutan. Artinya apa? Artinya kemungkinan yang datang duluan Zaid, bisa juga Zaid datang belakangan, bisa juga datangnya bareng. Nah itu arti dari seket, arti dari apa ini, untuk menggabungkan tanpa disertai dengan urutan. Nah, wawu itu menunjukkan penggabungan limut lakil jam'i min ghairi tartib, tanpa adanya urutan, artinya tidak menunjukkan urutan. Jadi kalau antum berkata ja'a Zaidun wa Amrun, bisa jadi datang kedua-duanya bareng, atau Zaid datang duluan atau Amr yang datang duluan. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana kita bisa mengetahui mana yang datang duluan, yang belakangan atau datang bareng? Dari korinah lain, bukan dari huruf atau pawu, dari korinah lainnya. Kalau menggunakan atau pawu, berarti dari korinah lain yang disebutkan setelahnya. Seperti kalau antum berucap ja'a Zaidun wa Amrun ba'dahu, Zaid datang dan Amr datang setelahnya. Nah, atau ja'a Zaidun wa Amrun qablahu, datang Zaid dan Amr datang sebelumnya. Nah, atau antum mengucap ja'a Zaidun wa Amrun ma'ahu, datang Zaid dan Amr bersamaan atau bersamanya. Datang Zaid dan Amr bersamanya. Nah, itu menunjukkan adanya kebersamaan atau bareng, gitu ya. Barakallahu fikum. Syahidnya wawu huruf atop untuk menunjukkan penggabungan tanpa disertai tanpa menunjukkan disertai adanya urutan. Nah, ja'a Zaidun wa Amrun, sekarang di Irob, Abu Isa. Ja'a fi'lun madhin mabniun al-fath ila mahallalahu min al-i'rab. Zaidun fa'ilun marfun wa alamat rafi'i ad-dhammah. Wal wawu harfu 'athfin. Amrun ma'tufun 'ala Zaidin wa ma'tuful marfu'i ma'tufun 'ala al-marfu'i marfu'un mithluhu. Wa alamat rafi'i ad-dhammah. Lam ahsantum. Sekarang masuk ke huruf atop yang kedua. Apa itu? Alfa. Naam. Arti huruf atof fa yaitu untuk at-tartib dan ta'qib. Untuk tartib dan ta'qib. Kalau wawu artinya apa tadi wawu? Limut lakil jam'i min ghairi tartib. Kalau sekarang huruf atof fa memiliki arti tartib dan ta'qib. Nah, apa arti tartib? Tartib yaitu lafad yang kedua, maksudnya lafad yang datang setelah fa. Lafad yang kedua yaitu lafad yang datang setelah fa. Lafad yang apa ini? Yang tabi' berarti ya. Lafad yang kedua yaitu lafad yang jadu tabi'. Nah, terjadi setelah lafad yang pertama. Terjadi setelah lafad yang pertama. Apa lafad yang pertama? Matbu' tadi. Lafad yang pertama adalah matbu'. Itu arti dari tartib. Nah, artinya apa tartib? Tartib artinya urutan. Maksudnya apa di sini? Yaitu lafad setelah fa terjadi setelah lafad sebelum fa. Atau artinya tabi' terjadi setelah matbu'. Nah, itu arti urutan. Kemudian arti ta'qib. Apa arti ta'qib? Yaitu terjadi tanpa disertai selang waktu. Berarti terjadinya dalam waktu cepat atau langsung. Terjadi bila muhla, tanpa disertai selang waktu. Nah, artinya apa? Terjadi dalam waktu cepat antara yang pertama dan yang kedua tadi. Nah, kalau antum berucap ja'a Zaidun fa Amrun, ja'a Zaidun fa Amrun, maka artinya apa? Nah, arti Zaid datang kemudian Amr. Baik, Zaid datang kemudian Amr. Nah, arti dari ucapan ini, kedatangan Amr datang setelah Zaid. Ja'a Zaidun fa Amrun. Datang Zaid kemudian Amr, atau boleh juga dikatakan lalu, datang Zaid lalu Amr. Nah, arti kemudian dan lalu ini menunjukkan urutan. Arti ucapan di atas artinya bahwa kedatangan Amr adalah setelah kedatangan Zaid secara langsung atau dalam waktu yang cepat. Nah, berbeda halnya nanti kalau menggunakan huruf atop setelahnya yaitu thumma. Datang Zaid, ja'a Zaidun thumma Amrun. Nanti yang akan datang kita akan bahas thumma. Nah, ulang apa tadi arti huruf atofa? itu untuk tartib dan takkib. Untuk tartib dan takkib. Apa arti arti tartib? Menunjukkan adanya urutan, yaitu yang tabi' datang setelah matbu'. Apa arti takkib? Datang dalam waktu tanpa ada selang waktu, itu dalam waktu yang cepat. Nah, coba di Arab, ja'a zaidun fa'amrun. Ja'a zaidun fa'amrun. Ja'a fi'lun madin. Zaidun fa'ilun marfu'un bidomma zohiratum. Ya, alfa'u. Walfa'u huruf atof. Nah, harfu atof. Harfun atof. Amrun maktub ala Zaidun. Wa maktub alal marfu'i. Wa alal marf. Wa alal maktub alal marfu'i. Marfu'un mithluhu. Marfu'un marfu'un mithluhu. Mirfu'un. Alamatu raf'ihi. Alamatu raf'i dhamma. Iya, aksan dhom. Itu ya. Nampar kawasikum Abu Rijal. Ja'a fi'lun madin. Zaidun fa'ilun marfu'un. Alamatu raf'ihi dhamma. Fa harfu atfin. Amrun ma'tub ala Zaid wa ma'tub wa alal marfu'i marfu'un mithluhu alamat rafihi dhamma. Nah. Barakallahu fikum. Di kitab lanjutan an kitab nahwu al-mumti' fi ilmin nahwi nanti ada penyebutan fa huruf atop yang memiliki arti sebab. Sebab. Nah, sementara ya, sekarang ini antum cukup memahami fa untuk huruf atop yang memiliki arti tartib dan takib. Nah, di sana ada juga fa huruf atop yang memiliki arti apa? Sebab. Nah, biasanya atop yang memiliki arti sebab ini untuk atop jumlah, bukan atop mufrad. Kalau yang tadi disebutkan atop mufrad, ja'a zaidun fa'amrun, itu atop mufrad. Nah, kalau fa yang memiliki arti sebab untuk atop jumlah, seperti apa? Antum berkata saha zaidun fasajada. Zaid lupa. Lupa maksudnya dalam perkara sholatnya, meninggalkan kewajiban atau tidak melakukan kewajiban dalam kewajiban sholat. Fasajada, maka ia sujud. Sujud apa? Sujud sahwi. Saha zaidun fasajada. Zaid lupa, maka ia melakukan sujud. Itu sujud sahwi. Zana khalidun farujima. Zana khalidun, Khalid berzina atau melakukan zina. Farujima, maka ia dirajam. Nah, itu ya. Itu fa apa namanya di sini? Fa untuk menunjukkan arti sebab. Insyaallah akan antum dapati nanti di kitab lanjutan. Nah, ya kita masuk huruf atop yang ketiga. Thuma. Nah, huruf atop thuma. Nah, adalah untuk tartib wa tarohi. Memiliki arti tartib dan tarohi. Kalau fa tadi apa arti fa? Tartib dan takib. Kalau sekarang fuma untuk tartib dan tarohi. Apa arti tartib? Telah lewat arti tartib. Menunjukkan arti urutan. Urutan yaitu tabi' datang setelah matbu'. Nah, berurutan gitu ya. Tabi' datang setelah matbu' atau setelah fa datang sebelum fa. Kata setelah fa datang sebelum kata setelah fa datangnya setelah penyebutan sebelum fa. Nah, tabi' datang setelah matbu'. Demikian juga pada thumma. Thumma memiliki arti tartib, yaitu yang tabi' datang setelah matbu'. Wa tarohi, dan ada tarohinya. Apa tarohi? Yaitu terjadi dengan selang waktu, selang waktu yang lebih lama daripada fa, selang waktunya. Atau kita katakan fa itu selang waktunya cepat, kalau fuma selang waktunya lama. Nah, kalau antum berucap pada contoh ja'a zaidun fuma amrun, apa artinya? Datang zaid kemudian amr. Secara bahasa Indonesia artikannya sama dengan fa. Ja'a zaidun fa amrun, apa artinya? datang Zaid kemudian Amr. Ja'a Zaidun fuma Amrun. Apa artinya? Datang Zaid kemudian Amr. Mengartikannya sama. Namun dalam bahasa Arab ada perbedaan. Apa perbedaannya? Kalau fa maka selang waktunya cepat, kalau fuma selang waktunya lama. Nah, maka arti ucapan Ja'a Zaidun fuma Amrun artinya apa? Artinya kedatangan Amr datang setelah kedatangan Zaid dalam tenggang waktu yang lama. Ucapan antum pada contoh Ja'a Zaidun fuma Amrun apa artinya? Artinya kedatangan Amr itu datang setelah Zaid dalam tenggang waktu yang lama. Di Irob Abu Salma. Ja'a Zaidun fuma Amrun. Ja'a Zaidun fuma Amrun. Ja'a fi'lun madin mabniun alal fathi. Ya. Zaidun. Zaidun Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhamma. Iya. Tsumma harfu 'athfin. Harfu 'athfin. Amrun. Amrun ma'tuf 'ala Zaidun. Ma'tuf 'ala Zaid. Ma'tuf. Ya, nah wa ma'tuf 'alal marfu'i. Wa ma'tuf 'alal marfu'in marfu'un misluhu. Marfu'un misluhu. Iya. 'Alamatu raf'ihi. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhamma. Ahsantum. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke huruf ataf yang ke 4 yaitu hatta. Au. Atau au. Nah, disebutan di sini au ya. Au. Kita ikut yang ada di buku. 6. Au. Huruf ataf au memiliki beberapa arti. Huruf ataf au memiliki beberapa arti. Yang pertama memiliki arti takhyir. Takhir. Yang kedua memiliki arti al-ibaha. Yang ketiga memiliki arti at-taqsim. Yang keempat memiliki arti ibham. Yang kelima memiliki arti syak, keraguan. Yang keenam memiliki arti idrob. Nah, itu. Diulang. Huruf au memiliki beberapa arti. Arti-arti ini disebutkan secara lengkap arti dan contohnya ya di kitab Al-Mumti' fi Ilmi Nahwi. Nah. Sekarang antum semampu antum untuk antum tulis. Nah, insyaallah kalau kitabnya sudah terbit, antum mudah untuk bisa murojaah bab ini di kitab tersebut. Apa arti yang pertama? At-takhyir. Takhir yaitu memiliki arti at-takhir artinya pilihan ya. Artinya apa takhir? Yaitu untuk memilih antara ma'tuf dan ma'tuf alaihi. Takhir di sini untuk memilih antara ma'tuf dan ma'tuf alaihi. Dan tidak boleh mengumpulkan keduanya. Tidak boleh mengumpulkan, memilih memilih antara ma'tuf dan ma'tuf alaihi, yaitu memilih antara kata setelah au atau sebelum au, gitu ya, memilih. Dan tidak boleh mengumpulkan keduanya. Paham? Biasanya au ini memiliki arti takhir. Kalau biasanya alim, biasanya au memiliki arti takhir jika datang setelah kalam tolab. Tolab yaitu berupa kalimat perintah. Nah, baik tolab secara lafaz ataupun tolab secara takdir. Nah, contoh tazawaj hindan au ukhtaha. Tazawaj hindan au ukhtaha. Apa artinya? Nikahilah hindun atau saudarinya. Nah, di situ memiliki arti apa au di sini? Pilihan bukan? Pilihan yaitu antum diberi pilihan antara ma'tuf dan ma'tuf alaihi. Tazawaj hindan au ukhtaha. Dan tidak boleh mengumpulkan, menggabungkan. Kenapa enggak boleh menggabungkan pada contoh ini? Nikailah hindun atau saudarinya, karena dalam syariat Islam terdapat larangan menikahi antara wanita dengan saudarinya, atau antara sang wanita dengan bibinya, gitu kan? Bibinya atau sang wanita dengan sepupunya. Nah, kan itu. Nah, maka arti au di sini adalah untuk pilihan. Arti au di sini adalah untuk pilihan, memilih antara ma'tuf dan ma'tuf alaihi. Tazawwaj hindan aw ukhtaha, di i'rab Abu Isa. Tazawwaj fi'lun amrin mabniun ala ma. Nah, tazawwaj fi'lul amrin mabni ala ala ma sukun. Ala sukun. Ala sukun. Lebih ringkas, mabni ala sukun. Wa alama enam. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Iya. Hindan. Hindan. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Hindan maf'ulun bihi mansubun alamatu nasbihi fathah. Na'am. Au. Au. Harfu atfin. Au harfu atfin. Iya. Ukhtaha. Ukhtaha. Ma'tuf ala ala hindin. Ya, ma'tuf ala hindin wa ma'tuf ala mansubi mansubun mithluhu. Naam. Wa alamatu nasbihi. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Ya. Wa alamatu nasbihi fathah wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Wal ha mudhaf dhamirun muttasilun mabniun al-fathah fi mahalli fi mahali jarin mudaf ilaih. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Nah, contoh lain, khud min mali dirhaman au dinaron. Ambil satu dirham atau satu dinar dari hartaku. Atau dalam Al-Quran disebutkan, famankana minkum maridon aw bihi adam mirasihi fafidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusukin. Aw di situ memiliki arti takhir. Nah, yang kedua, arti yang kedua adalah al-ibaha. Yaitu apa? Artinya memperbolehkan memilih antara ma'tub dan ma'tuf alaihi. Memperbolehkan memilih antara ma'tub dan ma'tuf alaihi. Atau memperbolehkan mengumpulkan keduanya. Nah, au yang memiliki arti ibaha ini biasanya datang setelah kalam tolab, kalimat tolab yaitu perintah. Seperti antum berucap jalisil hasana au awib nasirin ta'allamal fikha awin nahwa. Nah, betul ya. Jalisil hasana awib nasirin, bergaulah dengan Hasan atau dengan Ibnu Sirin. Atau antum berucap ta'allamin fiqha fa ta'allamil fiqha awin nahwa, pelajarilah fikih atau nahwu. Yang gampang contoh ta'allam yaitu fil amr. Ta'allam al-fiqha awin nahwa, pelajarilah fikih atau nahwu. Nah, arti ucapan ini yaitu apa? Au di sini memiliki arti ibaha, pembolehan memilih antara ma'tuf dan ma'tuf alaihi. Artinya antum boleh belajar fikih, boleh juga belajar nahwu, boleh juga mempelajari keduanya, menggabungkan. Karena arti au di sini adalah al-ibaha. Gitu ya. Nah, coba di i'rab Abu Rija. Ta'allam al-fiqha awin nahwa. Nah, ta'alam fi'lu amrin. Ta'alam al-fiqha awin nahwa. Ta'alam al-fiqha awin nahwa. Awin nahwa. Awin nahwa. Nam. Ta'alam fi'lu. Ta'alam fi'lu amrin. Nah, mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Wa fa'iluhu. Fa'iluhu. Domirun mustatirun. Domirun mustatirun. Bihi wujuban takdiruhu. Wujuban anta takdiruhu. Anta. Ya. Kemudian al-fikha. Al-fitha. Mafulun bihi. Mafulun bihi. Mansub. Mafulun bihi mansub alamatun nasbihi. Mafulun bihi mansub alamatun nasbihi fathah. Nasbihi fathah. Au harfun atof. Ya, harfu atfin. An-nahwa. Harfun atfin. Wal. An-nahwa. Al-nahwa. Ma'tuf ala. Ma'tuf ala. Al-fiqh. Al-fiqh. Al-fiqh. Ma'tuf ala al-fiqh. Wa ma'tuf ala mansubin mansubun. Misluhu alamatun nasbihi. Fathah enam. Ini contoh-contoh kita ini contoh jadinya untuk mansubat ya. Kenapa? Karena berkaitan dengan memposisikan au memiliki arti ibaha. Nah, seperti yang tajawaj hindan au ukhtaha itu menjadi contoh untuk mansubat. Kenapa? Karena memposisikan au untuk arti takhir. Sekarang yang ketiga, au memiliki arti taksim. Taksim yaitu untuk pembagian perkara yang masih global kepada bagian-bagiannya. Yaitu apa? Untuk pembagian perkara yang masih global kepada bagian-bagiannya, yaitu perinciannya. Nah, au yang memiliki arti taksim ini jika datang, au memiliki arti taksim jika datang setelah kalam khobar, kalam yang bersifat berita, bukan kalimat perintah. Au memiliki arti taksim jika datang setelah kalam khobar, kalimat berita, bukan kalimat perintah. Contoh berkata, antum berkata al kalimatu ismun o fi'lun o harfun. Al kalimatu ismun o fi'lun o harfun. Artinya apa? Kalimah yaitu kata, ada kalanya isim atau fi'il atau huruf. Nah, itu memiliki arti au di sini taksim, menyebutkan pembagian perkara yang masih global kepada perinciannya. Al kalimatu ismun au fi'lun au harfun. Kata ada kalanya isim atau fi'il atau huruf. Nah, yang keempat, au memiliki arti ibham. Ibham itu membuat samar bagi pendengar. Ibham yaitu memiliki arti membuat samar bagi pendengar. Nah, au memiliki arti ibham jika datang setelah kalam khobar, yaitu bukan kalimat perintah ya, kalimat berita. Datang setelah kalimat berita, bukan kalimat perintah. Seperti antum berucap ja'a zaidun au amrun. Ja'a zaidun au amrun. Artinya apa? Zaid datang atau amr. Zaid datang atau amr. Ucapan antum zaid datang atau amr ini memiliki arti ibham. Yaitu apa? Jika pembicara mengetahui siapa yang datang dengan sebenarnya, namun ia bermaksud menyembunyikan, menyamarkan yang sebenarnya bagi pendengar. Nah, antum mengerti bahwasanya yang datang adalah Zaid, namun antum ingin menyamarkan perkara ini kepada pendengar. Antum berkata ja'a Zaidun au amrun. Datang Zaid atau Amr. Berarti artinya apa di sini? Ibham, menyamarkan. Pendengar jadi bingung. Kenapa? Karena antum mengatakan datang Zaid atau Amr. Enggak pasti kan? Nah, berarti au di sini memiliki arti apa? Ifham. Jika sang pembicara mengetahui yang sesungguhnya siapa yang datang. Mengetahui perkara yang sesungguhnya. Nah. Di Irab Abu Salma, ja'a Zaidun au Amrun. Ja'a Zaidun au Amrun. Ja'a fi'lun madin mabniun alal fathi. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah aw harfu atfin. Amrun ma'tuf 'ala Zaid wa ma'tufin 'alal marfu'in marfu'un misluhu. No. Wal ma'tuf 'alal marfu'i marfu'un misluhu. Al marfu'i marfu'un misluhu. Wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi ad-dhamma. Ya, ahsantum. Nah, contoh firman Allah Ta'ala yang menyebutkan au untuk ibham yaitu pada surat As-Saba. Nah, ayat 2 ya. Wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Nah, artinya apa? Dan sesungguhnya kami atau kalian. Kalian di sini siapa? Orang-orang musyrik. Pasti dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Nah, di situ lihat, kami atau kalian orang-orang musyrik, la'alahu, dan pasti dalam kebenaran, au fi dhalalin mubin, atau dalam kesesatan yang nyata. Nah, barakallahu. Nah, ucapan ini au di sini artinya untuk ibham. Kenapa? Karena sang mutakalim, sang pembicara yang menyampaikan perkara ini tahu siapa yang sesat, siapa yang di atas kebenaran. Kan itu? Iya. Orang musyrik di atas kebenaran atau kesesatan? Kesesatan. Kesesatan. Namun kenapa menyebutkan dengan au di sini? Untuk ibham. Untuk ibham, nah, itu ya. Ini pembahasannya pada kitab Balagho nanti disebutkan. Kenapa disebut ibham di situ? Menyebutkan ibham, apa hikmahnya? Nah, itu. Di antara hikmahnya, sang pendengar akan penasaran. Akan penasaran, akan berusaha untuk menerima apa yang disampaikan atau mencari kebenaran. Ketika disampaikan, kami atau kalian yang dalam kebenaran atau kesesatan. Kan berpikir dia, kita ini sesat atau benar ya? Beda kalau kami benar, kalian sesat, langsung marah. Marah bisa terjadi perkelahian atau yang semisalnya. Nah, ketika itu apa? Memakai kata au, di antara hikmahnya seperti itu. Nah, au saidnya apa? Au dalam firman Allah Ta'ala yang tadi kita sebutkan memiliki arti apa? Ibham, untuk menyamarkan perkara kepada pendengar. Artinya apa? Perkara ini telah diketahui oleh pembicara, oleh pengucap, namun berusaha untuk menyamarkannya karena tujuan tertentu. Nah, itu ya, karena tujuan tertentu. Nah, yang kelima, au memiliki arti syak. Au memiliki arti syak. Sama dengan yang tadi disebutkan, au memiliki arti ibham. Apa perbedaannya? Perbedaannya, kalau pembicara ini ragu. Ragu. Nah, berbeda dengan yang arti ibham. Pembicara tahu, mengetahui perkaranya kan. Kalau ini pembicara ragu tentang perkaranya. Kalau antum mengucapkan, kalau contoh yang tadi kita ucapkan, ja'a zaidun au amrun. Nah, yang memiliki arti syak, ragu, yaitu apa? Ketika pembicara ragu, tidak tahu siapa yang datang sebenarnya, apakah Zaid atau Amr. Nah, kalau au yang memiliki arti ibham, yaitu pembicara tahu kalau yang datang adalah salah satu dari keduanya, cuman ingin menyampaikan dengan ibham, dengan menyamarkan. Mengerti? Bagaimana cara ngartikannya? Ngartikannya sama. Ja'a Zaidun au Amrun, datang Zaid atau Amr. Artikannya sama. Cuman beda dari sisi niat saja. Kalau au memiliki arti ibham, berarti niatnya untuk menyamarkan perkara yang dia ketahui. Kalau au yang memiliki arti syak, keraguan, berarti memang dia ragu ketika mengucapkan itu. Dia tidak tahu yang sebenarnya siapa. Nah, ja'a Zaidun au Amrun, datang Zaid atau Amr. Dia ragu, tidak tahu yang datang sebenarnya itu Zaid atau Amr. Yang dia tahu salah satu dari keduanya. Nah, gitu. Maka dia katakan ja'a Zaidun au Amrun. Itu ya. Nah, yang pembicara tahu salah satu dari keduanya, maka pembicara berkata ja'a Zaidun au Amrun, karena ragu. Nah, i'rabnya sama dengan yang tadi disebutkan. Nah, yang terakhir, au memiliki arti idrob. Nah, yang terakhir, au memiliki arti idrob. Tadi au disebutkan memiliki berapa arti? Memiliki 6 arti kan? Au memiliki arti idrob. Yaitu apa arti idrob? Memindahkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Memindahkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Itu arti dari idrob. Nah, barakallahu fikum. Contoh arti idrob dari bait syair. Nah, lumayan panjang syairnya. Nah, madza tara fi iyalin qad barimtu bihim lam uhsi iddatahum illa bi adadi kanu samanina au zadu samaniatan. Saya di sini au kanu samanina au zadu samaniatan laula roja'uka qad qataltu auladi. Nah, artinya bagaimana pendapatmu tentang anak-anakku yang aku telah bosan dengan payah menanggung penghidupan mereka. Aku tidak bisa menghitung jumlah mereka melainkan dengan alat penghitung. mereka berjumlah 80 orang, bahkan lebih 8. Nah, ini syaitnya di sini. Kanu samanina aujadu samaniatan. Mereka, anak-anak ini berjumlah samanina 80 aujadu samaniatan, bahkan lebih 8. Nah, au di sini memiliki arti idrob, memindahkan suatu perkara ke perkara yang lain. Diartikan seringnya diartikan bahkan. Nah, laula roja'uka qad qataltu auladi. Dan lanjutannya, seandainya tidak ada harapan darimu, niscaya aku benar-benar membunuh anak-anakku. Nah, ya, kita cukupkan sampai di sini. Berarti untuk pembahasan kita pagi-pagi ini adalah bab ataf yang belum selesai, ya. Nah, ataf apa yang dimaksud di sini? Ataf nasak. Nah, disebutkan ataf nasak adalah apa itu? Yaitu tabi' yang terdapat perantara di antara tabi' dan matbu' berupa salah satu dari huruf ataf. Apa saja huruf ataf? Yaitu wawu, kemudian fa, kemudian suma, lalu au, am, imma, bal, la, lakin, hatta, pada sebagian tempat. Lalu disebutkan tentang, pagi ini telah kita bahas huruf ataf berupa wawu, fa, suma, dan au. Ya, 4 huruf ataf, ya, masih tersisa 6 huruf ataf lagi yang akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang insyaallah taala. 6. Barakallahu fikum. Contoh-contoh i'rab yang tadi disebutkan dan perinciannya 6 bisa antum dapati nanti di kitab yang lain, terutama di kitab Al-Mumtah fi Ilmi Nahwi, sehingga yang tidak sempat menulis insyaallah bisa mendapatkan tulisan di kitab tersebut. 6. Barakallahu fikum. Masih dalam proses koreksi dan layout, ya. Artinya masih menunggu beberapa waktu lagi untuk terbit insyaallah taala. Nah, semoga Allah taala memudahkan penerbitannya, nah, dan bisa menyebar bermanfaat bagi kaum muslimin. Barakallahu fikum. Nah, untuk informasi besok, kemungkinan besar libur, ya, besok. Karena mau ada perlu, sehingga kita lanjutkan pada pekan depan. Nah, karena ada perluan, jadi untuk taklim besok libur dulu. Kita lanjutkan pada kesempatan pekan depan, ya, insyaallah taala. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.